السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ندخل باب الغسل، باب الغسل للمحرم، باب tentang mandi bagi orang yang sedang ihram. الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين، حديث yang ke-235. عن عبد الله ابن حنين أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء. عبد الله ابن حنين menceritakan bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Miswar ibn Makhramah bertemu di daerah Abwa. Faqala ibn Abbas yaghsilu al-muhrim ra'sahu, wa qala al-Miswar la yaghsilu al-muhrim ra'sahu. Ibn Abbas berpendapat bahwa seorang yang ihram mencuci atau menyiram kepalanya ketika mandi. Sedangkan Miswar berkata, tidak, seorang yang ihram tidak menyiramkan air ke kepalanya. Qala fa arsalani Ibnu Abbasin ila Abi Ayyub al-Ansari. Maka Ibnu Abbas menyuruh aku untuk menemui Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Siapa yang berkata? Masih Abdullah bin Hunain. Berarti yang disuruh dan diutus oleh Ibn Abbas adalah Abdullah bin Hunain. Beliau menyuruh aku untuk mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Fawajadtuhu yaghtasil bainal qarnaini wa huwa yastatiru bi thawbin. Aku dapati beliau, ini Abu Ayyub Al-Ansari, dalam keadaan sedang mandi di antara dua tiang. Qarnain adalah dua tiang yang sekarang disebutnya qomah. Dua tiang di tepi sumur, yang di atasnya diberi kayu, kemudian di kayu tersebut diletakkan tali untuk mengambil air dari sumur. Itu namanya qomah sekarang. dulu disebut dengan Qarnain. Wa huwa yastatiru bisawb, dan beliau dalam keadaan menutupi dirinya dengan kain. Fasallamtu alaih, maka aku pun memberi salam kepadanya. Faqala man hadha, beliau bertanya, siapa itu? Berarti dalam keadaan tertutup sampai kepalanya, sehingga dia tidak melihat siapa yang datang. Oleh karena itu bertanya, man hadha? Faqultu ana Abdullah ibn Hunain, aku Abdullah ibn Hunain. Arsalani ilaika ibn Abbasin, Ibn Abbas mengutus aku kepadamu. Yas'aluka, untuk bertanya kepadamu, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaghtasilu ra'sahu wa huwa muhrim. Bertanya bagaimana Rasulullah sallam mandi, menyiram air ke kepalanya ketika dalam keadaan dia ihram. Fa wada'a Abu Ayyub yadahu 'ala ats-tsaum, maka Abu Ayyub meletakkan tangannya ke kain hijabnya. Fata'ta'ahu, kemudian merendahkannya. Hatta badali ra'sahu, hingga tampak olehku kepalanya. Baik, tadinya sekian hijabnya, kemudian diletakkan tangannya, diturunkan sehingga tampak wajahnya. Hatta badali, sampai tampak bagiku wajahnya atau kepalanya. Tsumma qala al-insanin yasubu alaihi al-ma, kemudian dia berkata pada seseorang yang menuangkan air di kepalanya, usbub, tuangkanlah ke kepalaku. Fasabba ala ra'si, maka dituangkanlah air ke kepalanya. Tsumma harraka ra'sahu, kemudian dia gerakkan kepalanya, menggerakkan tangannya di kepalanya, biyadaihi faakbala bihima wa adbara, memajukan ke depan dan kemudian memundurkan ke belakang. Thumma qala, kemudian berkata, hakada ra'aituhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaf'al, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melakukannya. Wa fi riwayah, dalam riwayat, faqala al-Miswar ibn Abbas, dalam riwayat Miswar ibn Makhramah berkata kepada Abdullah bin Abbas, la umarika ba'daha abada, aku enggak akan mendebat kamu lagi setelah ini selama-lamanya. Al-Qarnan, al-Amudan, dua tiang, alladhani tashuddu fihim al-khashabah, yang keduanya menopang di atasnya kayu. Alati tu'allaq 'alaiha baqratal bi'r, yang digantungkan di sana timba atau ember untuk mengambil air di sumur. Baik. Hadis ini agak panjang sedikit, tetapi barakallahu fiikum, alhamdulillah, sesungguhnya pembahasannya ringkas, yaitu tentang masalah apakah seorang yang ihram boleh mandi dan menuangkan air ke kepalanya atau tidak. Itu saja. Tadinya antara Abdullah bin Abbas dengan Miswar ibn Makhramah terjadi perbedaan pendapat, tetapi kemudian Ibn Abbas membawakan dalil. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, diutus Abdullah bin Hunain untuk mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian disampaikan, aku melihat Rasulullah SAW menyiramkan ke kepalanya dan kemudian menggosoknya begini, maju ke depan dan mundur ke belakang dengan dua tangannya. Penjelasan pertama tentunya sebagaimana biasanya tentang rawi-rawinya. Pertama, Abdullah ibn Hunain, beliau adalah maula ibn Abbas. Maula adalah seorang yang dimerdekakan. Kalau yang memerdekakannya adalah Abdullah ibn Abbas, maka orang yang merdeka yang tadinya dari budak ini disebut dengan Maula Ibn Abbas. Memang ada qila yang berkata bahwa dia adalah budaknya Ali bin Abi Thalib atau maulanya Ali bin Abi Thalib. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, Abdullah bin Abbas sudah ma'ruf, sudah sering dibahas, anak paman Rasulullah SAW yang didoakan Allahumma faqihu fiddin ma'alimhu ta'wil. radhiyallahu taala anhuma wal Miswar ibni Makhramah. Yang ini sepertinya perlu dijelaskan karena marra ma'ana yang lewat bersama kita sekarang ini. Beliau barakallahu fikum ketika dibawa oleh bapaknya ke Madinah dalam keadaan waktu itu amal fathi, umurnya baru 6 tahun. Terbayang Fathu Mekah, bapaknya membawa dia ke Madinah dalam keadaan umurnya baru 6 tahun. Kemudian bertemu Rasulullah SAW dan meninggal Rasulullah SAW dalam keadaan dia umurnya baru 8 atau lebih, kurang lebih 8 tahun. Tetapi beliau mendengar hadis dan para ulama menyatakan sahha sima'uhu. Sahha sima'uhu artinya apa yang didengarnya sahih, artinya sudah layak untuk mendengar hadis. Di antaranya dia mendapatkan hadis, mendengarkan hadis dan diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat hadis itu 20 hadis. Yang dua ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Adapun yang dalam Bukhari saja infarada bihi al-Bukhari 4 hadis. Dan infarada bihi Muslim hadis wahid. Yang Bukhari saja 4, yang Muslim saja 1, dan yang sepakat antara Bukhari dan Muslim 2. Sisanya di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam riwayat-riwayat yang lain. Barakallahu fikum. Beliau wafat pada ketika pengepungan Abdullah ibn Zubair oleh Syamiyin. Syamiyin ini dinamakan dengan global agar kita tidak menyebut siapa-siapanya, pokoknya pasukan Syam. Tentunya kalian sudah tahu siapa pasukan Syam waktu itu di masa-masa fitnah. Dikepung Mekah dengan Abdullah bin Zubair di dalamnya dan juga orang-orang yang bersamanya, di antaranya beliau ini Miswar ibn Makhramah. Terkena lemparan batu manzanik dalam keadaan dia sholat di Hijr dekat Ka'bah. Manzanik itu batu yang dilempar seperti ketapel. Beliau setelah terlempar itu masih sempat hidup 5 hari kemudian wafat. Disalatkan oleh Abdullah bin Zubair dan yang bersamanya. Berapa hari kemudian Abdullah bin Zubair yang terbunuh juga. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang jelas barakallahu fikum, di antara sirru dhalik, di antara sesuatu yang unik adalah bahwa Abdullah bin Zubair dengan Makhramah dalam keadaan hampir bersamaan lahirnya dan hampir bersamaan wafatnya. Radiyallahu ta'ala anhuma. Siapa lagi? Nah, abuhu, bapaknya Miswar. Karena Miswar dalam keadaan waktu itu masih kecil sekali, dibawa oleh bapaknya ke Madinah. Adapun bapaknya Makhramah termasuk orang-orang yang muslimil fathi, yang muallafati qulubuhum, yang masuk Islam ketika fathu, dan termasuk orang-orang yang dijinakkan hatinya. Wa hasuna islamuhu wa syahida Hunainan. Beliau dalam keadaan masya Allah bagus Islamnya, bukan hanya terpaksa, bahkan ikut dalam Hunain, dalam perang Hunain, syahida Hunainan radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga ketika Ibn Abbas berbeda pendapat dengan Makhramah, Ibn Abbas mengutus maulanya yaitu Abdullah ibn Hunain. Pergilah engkau kepada Abu Ayyub al-Ansari, tanyakan masalah ini. Maka ketika ditanyakan kepadanya, kebetulan ketika datang Abu Ayyub al-Ansari dalam keadaan sedang mandi dengan ditutupi kain. Dia beri salam, kemudian dijawab salamnya, kemudian dikatakan man hadza, siapa ini? Dijawab ana Abdullah ibn Hunain. Maka diturunkan, dikatakan aku diutus oleh Ibn Abbas untuk menanyakan kepadamu tentang mandi. Barakallahu fikum. Maka dijawab, apakah Rasulullah SAW waktu berihram dia mandi dan bagaimana mandinya? Apakah dibasahi kepalanya atau tidak? Maka diturunkan kainnya dan dia berbicara kepada orang yang sedang disuruh untuk menyiramkan. Disebutkan oleh pensyarah-pensyarah bahwa kami tidak mendapatkan kepastian siapa orang itu. Disiramkan ke atas kepalanya dan dia melakukan dengan tangannya menggosokkan kepalanya. Maka Miswar bin Makhramah menerima dalil dan menyatakan setelah ini aku enggak akan lagi mendebat kamu. Artinya sudah jelas Abdullah bin Abbas lebih alim dari dia. Barakallahu fikum. Inilah adab yang mulia dari mereka para sahabat. Kalimat-kalimat yang perlu terangkan sebagainya sudah diterangkan. Adapun abwa bi fathil hamzah wa sukunil ba al muwahhadah mamdudah maudhi'un baina Makkah wal Madinah. Abwa adalah tempat di antara Makkah dan Madinah. Yaqa syarqi qarrat mustawrah binahwi 30 kilometerat. Ada di timur desa Mustawrah atau Mustawrah kurang lebih 3 kilometer. Wasailul abwa wa Mustawrah wahid. Tetapi jalannya abwa dengan Mustawrah itu satu. Wa matazalul abwa ma'rufa bihadzal ism hatta al'an. Dan nama abwa itu masih tetap terkenal dengan nama yang sama sampai hari ini. Al-Qarnan tadi sudah disinggung bi fathil qaf tasniyati qarn wa huwa al-khashabatan, dua tonggak kayu, al-qa'imatan, yang tegak ala ra'sil bi'ir, yang biasa ditegakkan di sisi-sisi sumur, wa tamuddu bainahuma khashabah, yang kemudian dihubungkan di atasnya dengan kayu, antara dua kayu tadi, dua tonggak tadi, dan digantungkan di sana gayung atau ember untuk mengambil air, yajurru alaihal mustaqa al-habal, yang dari sanalah mereka orang mengambil air menggantungkan talinya. Idza lam yujad bakrah wa tusamma hatanil khashabatan fi Najd al-an al-qamah, dan namanya dua kayu itu atau dua tonggak tadi sekarang disebut qamah. Adapun taqta'a taqta'ahu ay tamanahu yakni tsaub liyara ar-rasul ra'sahu min wara'ihi. Taqta'a menundukkan, atau kalau kain berarti merendahkan, sebagaimana ketika riwayat Ibn Malik mendengarkan pertanyaan seorang yang mubtadi', kaifa istiwa'ullah, taqta'a ra'sahu. Demikian pula hadis Rasulullah SAW ketika datang seorang wanita yang menawarkan dirinya kepadanya, Rasulullah melihat sebentar kemudian taqta'a ra'sahu. Kemana taqta'a? Tetapi di sini kain yang direndahkan, diturunkan, liyarur rasul. Siapa rasul? Abdullah ibn Hunain. Rasul bukan maknanya Rasulullah, maknanya utusan yang diutus oleh Ibn Abbas. Utusan yang diutus oleh Ibn Abbas adalah Abdullah ibn Hunain. Agar utusan tadi melihat kepalanya, kemudian berkata kepada orang yang menuangkan air, tuangkanlah ke kepalaku. Usbub, usbub. Dituangkan dan dia kemudian menggosok-gosok kepalanya. Hakada ra'aitu, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW mandi ketika sedang ihram. Wal ma'na ijmali, maknanya secara ringkas, ikhtalafa Abdullah ibn Abbas wal Miswar ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhum fi jawaz ghaslil muhrim ra'sahu, tentang bolehkah seorang yang sedang ihram menyiram kepalanya ketika mandi. Fadhahab al-Miswar ila al-mana', adapun al-Miswar berpendapat tidak boleh. khasyata suqutis sya'r min asaril ghusl, khawatir akan berguguran rambutnya karena sebab mandi dan menggosok kepalanya, khawatir ada yang berguguran. Walianna fil ghusli tarafuhan yan baghil al muhrim an yakuna ash'atha akbara, juga melihat dari sisi yang namanya seorang yang ihram kalau mandi itu termasuk tarafuh. Tarafuh itu berhias diri. Padahal yan baghil al muhrim, ini namanya ta'lil, alasan. Yan baghil al muhrim, semestinya seorang yang ihram ash'atha akbara. Kalau dikatakan atau tanyakan dalilnya, beliau akan bawakan dalilnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah dalam keadaan ash'atha akbara. Ini Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah berfirman, melihat mereka, lihatlah hamba-hambaku ash'atha akbara, mereka kusut dan berdebu karena aku. Baik. Sehingga beliau melihat berarti sepantasnya, semestinya seorang yang ihram kusut dan berdebu, jangan disiram kepalanya, jangan dibersihkan, jangan kemudian berhias diri dengan mandi. Berarti dua alasan, khawatir gugur rambutnya dan supaya tetap ash'atha akbara. Tetapi dhahab Ibn Abbas ila jawaz. Kata Ibn Abbas berpendapat tidak mengapa untuk mandi. Istishaban lil asal. Adapun Ibn Abbas melihat dari hukum asalnya, tidak ada larangan mandi. Adapun larangan yang lain dirincikan oleh Nabi SAW, jangan memakai kafazain, jangan memakai khuf, jangan kalian memakai burnus, jangan memakai kamis, jangan memakai minyak wangi, jangan, semuanya rinci. Tapi mandi tidak ada. Jangan mandi, tidak ada. Maka Ibn Abbas memakai al-istishab. Al-istishab ini hukum asalnya. Asalnya dilarang, asalnya tidak dilarang. Mengapa kemudian dilarang? Kalau enggak ada larangan, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya, ya silakan saja mandi. Wal-istishab bil-asal huwal-ibahah. Kalau merujuk kepada asal masalah, hukum asalnya mandi, tidak mengapa. Maka kalau tidak ada larangan, kembali kepada hukum asal. Tidak bisa berubah illa bidalilin. Tidak bisa berubah jadi haram kecuali dengan dalil yang khusus. Wa hadza huwa al-fiqh. Inilah yang namanya fiqh. Inilah yang namanya al-fiqh. Fa arsala Abdullah ibn Hunain ila Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa wahum fi tariqi Makkah. Maka beliau mengutus keduanya, yakni arsala Abdullah bin Abbas dengan Miswar bin Makhramah, keduanya mengutus Abdullah bin Hunain kepada Abu Ayyub Al-Ansari sedangkan mereka masih di tengah jalan di Makkah. Liyas'alahu, untuk bertanya kepadanya. Fawajadahu Abdullah bin Hunain min tashilillahi wa tabyinihi al-ahkama li khalqih yaghsil 'inda famil bi'ri. Kata beliau rahimahullah, ini syarah dari Abdullah Al-Bassam, didapati Abu Ayyub dalam keadaan sedang mandi. Ini barakallahu fikum min tashilillahi wa tabyinihi al-ahkam li khalqihi. Inilah kemudahan dari Allah dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelasan terhadap hukum-hukumnya untuk makhluk-makhluknya. Yani kebetulan biqadrillah, dengan takdir Allah, beliau sedang mandi. Sehingga bisa menunjukkan langsung bagaimana mandinya Rasulullah SAW ketika ihram. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaghsil 'inda famil bi'r, didapati dalam keadaan mandi di pinggir sumur. Mustatiran bi thawbin, dengan menutup dirinya memakai kain. Wa huwa muhrim, fa sallama 'alaihi wa akhbarahu, dalam keadaan dia sedang ihram. maka diberi salam kepadanya dan dikhabarkan bahwa Rasulullah SAW bahwa Rasul Ibni Abbas bahwa dia adalah utusan Ibni Abbas lias alahu untuk bertanya kaifa kana Rasulullah SAW yaghsil rasahu wa huwa muhrim, bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW menyiram kepalanya ketika ihram. Famin husni ta'lim Abi Ayyub, dan karena bagusnya cara pengajaran Abu Ayyub, tidak cukup dengan kata-kata. Beliau menjawab dengan kata-kata dan dengan contoh perbuatan. Wajtihaduhu fit taqriril ilm. Ini istihad beliau untuk mengokohkan ilmu. Maka beliau arkha ats-tsauba wa abraza ra'sah. Beliau turunkan kainnya sehingga terlihat kepalanya. Di sini barakallahu fikum. Bolehnya mandi dalam keadaan terlihat wajahnya. Barangkali ada yang tanya, Ustaz, di beberapa desa kalau mandi itu tutupannya cuma sekian. Tidak mengapa. Yang penting tidak terbuka auratnya, tertutup auratnya. Dengan dalil Abu Ayyub. Sehingga terlihat kepalanya. Wa amara insanan indahu an yusabbal ma' ala ra'sihi, kemudian memerintahkan pada seseorang di sana yang membantu dia untuk mandi, yakni menyiramkan supaya tangan dua-duanya bisa membersihkan diri, maka air itu disiramkan oleh orang lain dan tidak mesti orang itu di dalam hijab, bisa saja dari balik hijab sebelah sana tangannya saja begini. Barakallahu fikum. Dia berkata kepadanya, subusbub, tuangkanlah. Fasabbahu alaih, maka dituangkan ke kepalanya. Tsumma harraka ra'sahu biyadayhi, kemudian dia gerak-gerakkan atau dia gosok kepalanya dengan kedua tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbara, maju dan mundur. Artinya apa? Tidak dikhawatirkan adanya gugur rambut. Kalaupun gugur rambut dalam keadaan tidak sengaja seperti itu, ma'fun anhu. Barakallahu fikum. Wa qala li Abdullah ibn Hunain, kemudian berkata kepada Abdullah bin Hunain, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasil, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Falamma ja'a ar-rasul wa akhbarahuma, ketika utusan tadi datang kepada Abdullah bin Abbas dan Miswar Ibn Makhramah menghabarkan apa yang dilihat dan didengar. Menyabarkan apa yang dilihat dan didengar. Bukan hanya jawaban lisan tetapi juga perbuatan. Bitaswibi mara'ah Ibn Abbas, yang membenarkan pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anuhuma. Wa kana ra'iduhumul haq. Akhbarahuma bitaswibi mara'ahu Abdullah bin Abbas. Wa kana ra'iduhumul haq, dan bahwasanya kebenaran mengiringi beliau Ibn Abbas. Wa bughyatuhum as-sawab, dan keinginan mereka untuk mendapatkan kebenaran. Maka Miswar pun rujuk dari pendapatnya. Inilah kalau perbedaan pendapat itu di kalangan Ahlus Sunnah, para salaf, maka mudah diselesaikan. Begitu ada dalil yang salah, mengaku bahwa saya salah, saya rujuk. Sehingga Miswar menyatakan, setelah itu aku tahu bifadli sahibihi, ini aku tahu keutamaan Ibn Abbas. Setelah ini raja al-Miswar radhiyallahu ta'ala anhu wa'tarafa bifadli sahibihi atau bifadlin li sahibihi, beliau rujuk dan mengakui keutamaan Abdullah Ibn Abbas, mengakui keutamaan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala la umarika abada, aku tidak akan lagi mendebat kamu setelah ini. Ini mengakui keilmuan dan keutamaan Abdullah bin Abbas. Apalagi Abdullah bin Abbas bagaimana kita sudah katakan, kama qulna, Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa halimu ta'wil, ya Allah faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tugas untuk kalian dan juga yang belajar online, faedahnya diterjemahkan. Dan kalau kalian dapatkan faedah-faedah lain di luar yang 10 ini, kalian tambahkan. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan katsiran.